Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوال أزكم الله الحمد لله وشكر الله على نعمة الله malam hari ini malam Selasa tanggal 9 Sya'ban 1442 Hijriah atau tanggal 22 Maret 2021 jam 20.03 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ini syarahnya, syarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini disyarah, diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai di halaman 45 dari kitab PDF yang ada di hadapan kita ini. Nah, jadi kemarin kita membahas tentang makna dari syahadat. Makna dari syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian juga sekarang kita membahas tentang syahadat apa? Yang kedua, yaitu anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi Allah dan utusan Allah azza wajal. Nah, kemudian disebutkan di sini falhasil, ya, falhasil, alhasil, anna Muhammadan salawatullahi wasalamuha alaihi abdullahi atau abdun lillahi, ya, abdun lillahi, abdun lillahi, wa muqtada hadhihi al-ubudiyyati annahu la haqqa lahu fi syai'in min syu'uni rububiyatihi itlaqan. Alhasil, alhasil anna Muhammadan salawatullahi wassalamu alaihi abdunillah. Ya, istilahnya kesimpulan yang paling mendasar di sini adalah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah hamba. Hamba bagi Allah azza wajalla. Wa muqtada hadhihi al-ubudiyyati, dan konsekuensi dari penghambaan ini, konsekuensi dari penghambaan ini, annahu la haqqa lahu fi syai'in min syu'uni rububiyyatihi, ya, min syu'uni rububiyyati itlaqan. Jadi konsekuensi dari penghambaan ini bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang hamba, maka konsekuensinya muqtada hadhihi al-ubudiyyati, jadi konsekuensi dari penghambaan ini annahu la haqqa lahu, tidak ada hak bagi Nabi Muhammad SAW fi syai'in dalam hal sesuatu apapun min su'uni rububiyyati, dari kondisi rububiyah, apa? Sifat rububiyah itlaqan, secara mutlak. Artinya apa? Nabi SAW tidak boleh diibadai, Nabi SAW tidak boleh dijadikan sesembahan. Nabi SAW bukanlah pencipta, Nabi SAW bukan yang menguasai, dan Nabi SAW bukan yang mengatur alam ini, tapi Allah Azza wa Jalla semuanya ini. Faham sampai di sini? Karena Nabi SAW adalah hamba, bukan khalik. Sehingga beliau SAW tidak boleh dielu-elukan, dipuji-puji melebihi apa yang menjadi kadar yang semestinya. Nah, kemudian kita masuk pada paragraf selanjutnya. Wa idza kana Muhammadun Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi bihadil mathabati fama baluka biman dunahu min ibadillahi fa innahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran wala li ghairihim abadan wa bihadha yatabayyanu safahu ulaika alqaum alladhina yad'una man yad'unahum awliya'a min dunillahi azza wa jal. Ana ulangi. Wa idza kana Muhammadun Rasulullah sallallahu wa salamuhu alaihi bihadil masabati. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan semoga salawat dan salam tercurah kepadanya, bihadil masabati, dengan sudut pandang ini, itu sudut pandang bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah Azza wa Jal, fama baluka biman dunahu min ibadillahi, bagaimana menurutmu dengan orang-orang yang di bawahnya Nabi SAW? Kayak misalnya sekarang ada orang yang dielulukan, dicumi tangannya, kemudian bahkan apa, dipuji-puji, disujuti, dimintai doa, ya, yang sudah meninggal ya, ya, maka ini tidak boleh kan? Tidak dibolehkan seperti itu. Fa innahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran. Mereka itu tidak memiliki bagi diri mereka kemanfaatan maupun juga kemudaratan. Kayak misalnya contoh ya, contoh ya. Ada orang yang datang ke makam-makam ya, kalau bahasa Indonesia makam ya. Makam maksudnya makbarah. Ya, kuburan-kuburan. Orang-orang yang dianggap keramat. Orang-orang yang dianggap soleh. Ya. Makam Kiai Fulan, makam Kiai Fulan. Kemudian situ orang menziarahi dan berharap dengan ziarahnya itu mendapatkan sesuatu manfaat dan bisa mencegah kemudaratan, maka itu syirik, Mas. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi kita di Kota Magelang ini dan juga yang lainnya. Itu kita bisa mensuarakan bahwasanya kalau pemerintahan suatu daerah ingin berhasil, maka tempat-tempat yang ada kesyirikan itu harus dibredel alias dilarang. Tidak boleh dibudayakan untuk menjadi bagian dari pemasukan APBD, Mas. Ngeri itu, Mas. Meskipun itu memberikan hasil yang wah, memberikan hasil yang wah dari orang-orang yang jualan di sekelilingnya. Itu bahkan kalau misalnya antum lihat yang ada di Gunung Pring itu 24 jam gak mandek, Mas. Gak ada selesainya. Bahkan mereka ya, bis-bisnya itu Masya Allah. Meskipun pandemi gak ada yang sepi, Mas. Anehnya itu, Mas. Pak Ustaz tahu? Ustaz kesana juga ya? Enggak. Ana enggak kesana. Ana terkadang nganterin istri ke tempat kakaknya. Daerah arah kesana. Dan mesti lewat. Dan dilihat, Masya Allah. Orang ini sudah seperti seolah-olah apa? Pasar malam. Ya. Ini pasar malam. Enggak berhenti. Semuanya terang. Semua makanan, tempat jualan makanan, jualan minuman, jualan snack, jualan apa saja laku di sana. Bukan itu saja, Mas. Yang anehnya adalah digerabak. Waktu itu Allah Azza wa Jalla memudahkan ana untuk mengambil kendaraan ke sana. Ya. Ada pickup di sana. Dan orang yang punya pickup itu punya pekarangan di depan rumahnya. Dia bilang, Mas, ini kalau pas rame makam Fulan, Kiai Fulan itu atau Syekh Fulan itu, nanti 1 meternya dihitung 1 hari itu 200 ribu atau 150 ribu, 1 meter, Mas. Dia punya 4 meter, semalam itu dapat 600 ribu. Sewa itu doang, Mas. itu jalan itu full semua dengan pengunjung. Itu makamnya siapa lali anak? Wah, siapa itu? Ya. Chef siapa yang gerapak itu? Hah? Ya, ayo Sunan Gesing mungkin. Ya. Ya, apal. Pelaku Mas? Ya, Allah balik. X ayo, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya. Jadi itu di situ jelaskan semuanya menghasilkan uang. Harta parkiran, harta pekarangan yang tadinya notabene enggak ada uangnya ketika momen seperti itu, apalagi Ramadan dibilang 10 terakhir itu full pengunjung. Bukan untuk sholat tarawih berjamaah di situ 30 juz bukan. Ala berkah di situ. Allahu Akbar. Ngeri. Nah, kemudian jadi kalau Nabi SAW pun tidak boleh seperti itu, apa lagi? Sunan Gesing, siapa yang menjamin Sunan Gesing itu masuk surga? Oh, Ustaz, kalau ketemu sama orang sana marah, Ustaz. Ya, ini bukan tentang masalah marah dan tidak marah, Mas. Ya, coba kita pakai akal sehat. Nabi SAW yang dijamin masuk surga pun tidak punya hak tentang rububiyah. Apalagi di bawah-bawahnya yang dianggap orang-orang soleh. Ya, apalagi itu kan yang makam di sana itu dianggap orang soleh. Kita nggak tahu akhir kehidupannya gimana. Mungkin bisa jadi dia melakukan syirik, ya, urusan dengan jin, minta bantuan ini akhirnya bisa kelihatan wah di hadapan orang lain. Tapi sesungguhnya dia telah melakukan syirik, mati dalam keadaan musyrik gimana? Kok dielulukan? Kok dijadikan wali? Ya, assalamualaikum mafia. Ini penting sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan. Waqaduhu ya, ini belum selesai. Nah, ini mereka itu tidak bisa memberikan kemanfaatan maupun menolak kemudaratan. Wala li ghairihim abadan. Begitu juga untuk selain mereka. Orang sudah mati. Mau apain? Mereka enggak bisa manfaat apa-apapun. Wa bihadza yatabayyan ya. Safahu ulaika alqaum alladziina yad'uuna ya, mereka itu ketahuan ya, ketahuan tentang apa? Wa bihadza yatabayyan, dengan demikian menjadi jelas safahu ulaika alqaumi, kebodohan kaum tersebut alladziina yad'uuna man yad'uunahum awliya'a min duniillahi azza wajalla, itu orang yang mendakwahkan ya, terhadap orang yang diduga mereka itu adalah wali-walinya Allah. Ya. Wali-wali min dunillahi azza wajalla. Wali-wali selain Allah azza wajalla. Wali-walinya syaitan. Jadi mereka itu berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, yang dianggap mereka wali-wali. Padahal itu wali-walinya bukan orang-orang soleh. Tapi karena sebutannya apa? Kiai Fulan, udah ditambahan kiai atau mbah atau syekh. Maka itu dielulukan. Ya. Antum melihat di Indonesia itu yang tahu tentang Sunan Gesing dan seterusnya. Apakah itu ada sanadnya? Ada orang yang menyaksikan langsung? Mesti cuma Al-Kisah, konon. Ya, katanya dan yang lainnya. Gak ada orang yang mengetahui pasti hal seperti itu. Maka harusnya apa? Berlepas diri yang seperti itu. Ya, ngeri. Begitupun sekelilingnya. Itu kalau sholat ya masih seperti itu. Ya, anak waktu itu sholat isya, sholat maghrib dan isya di sana. Sama halnya. Ya, kondisinya imamnya sudah sepuh, salah-salah, makhraj hurufnya, tajwidnya. Begitu juga sekelilingnya ya, masih salaman, masih ini ya, pokoknya enggak ada kaitannya dengan apa Mas, COVID. Ya. COVID rapayu di sana. Kenapa? Enggak. Oh iya, kalau itu jelas di mana-mana kalau Pak Hadi ngomong assalamualaikum, Pak Hadi dijawab nggih. Ya, monggo. Cita aja. Itu paling banternya seperti itu. Tapi jangan kemudian menyebabkan kita kecil hati, karena sungguhnya malaikat yang membalas salam. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Qaluhu wa rasuluhu. Hada aidan wasfun la yakunu li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi perkataan wa rasuluhu, hada aidan wasfun, ini adalah sifat. Ya. Sifat yang di sini Mas, ini deretan ini. Iya, tapi neo kajian dengan hormat meminta lama barik. Lama barik, Hasan. Ayolah. Ya. Di sana juga bisa, Mas. Ayolah. Ya. So. Tabarik. Santum. Wa zadakum Allah hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Ya. Jadi kalau kajian malam itu adalah kajian yang memang sangat menantang bagi ikhwan-ikhwan yang merasa tertantang. Tapi kalau memang ada kondisi kondisional, ya semoga Allah memudahkan bagi kita semua untuk istiqomah. Nah, kita lanjutkan. Wa rasuluhu, hada aidan wasfun la yakunu li ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li'annahu khatamun nabiyyin, li'annahu, ya, li'annahu khatamun nabiyyin wa huwa rasulillahi, ya, rasulillahi fa huwa rasulullahi, rasulullahi alladhi balagha makanan lam yablughu ahadun minal bashar bal wala minal malaikati fi mana'lam Allahumma illa hamala hamalatul arsh, illa hamalatul arsh wasala ila ma fawqa as-sama'i sabi'ati wasala ila mawdi'i sami'a fihi sarifal aqlami qada'i alladhi yaqdi bihi Allahu 'azza wa jalla fi khalqihi ma wasala ahadun fi ma na'lamu illa hadha al-mustawa ila hadha al-mustawa wa kallamahu Allahu 'azza wa jalla biduni wasitatin wa arsalahu ila al-khalq kafatan wa ayyadahu bil-ayati al-azimati allati lam takun li-ahadin minal bashar awir rusuli qablahu wa huwa hadha al-Qur'an al-azim wa huwa hadha al-Qur'an al-azim fa inna hadha al-Qur'ana la nadhira lahu fi ayatil anbiya'i as-sabiqina abadan wa lihada qala Allah ta'ala wa qalu lawla unzil 'alayhi ayatun min rabbih qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin awalam yakfihim anna anzalna 'alaykal kitaba yutla 'alayhim hadha yakfi an kulli shay'in walakin liman kana lahu qalbun aw alqa as-sama wa huwa shahid amma al-mu'ridu fasayaqulu kama qala man sabaqahu hadha asatirul awwalin. Nah, kita ulang. Jadi perkataannya itu wa rasuluhu dan rasulnya, hadza aidan wasfun la yakunu li ahadin, ini adalah suatu sifat yang tidak diperuntukkan kepada seorang pun ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal rasulullah sallallahu tidak ada hak wa rasuluhu, ini hanya untuk haknya siapa, rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu, karena rasulullah sallallahu itu adalah khatimun nabiyyin, penutupnya para nabi. Jadi kalau ada orang-orang yang menyeru dirinya nabi, ya seperti sekarang ini orang-orang hakikat itu yang super tekok. Itu ngeri sekali. Naudzubillah min dzalik. Kok bisa seperti itu? Nasallahu alaihi. Itu pentingnya tentang apa? Mahalnya hidayah. Mahalnya hidayah. Karena seorang itu bisa mengatakan dirinya bisa mengerti ini dan itu ketika apa? Terkena gangguan jin, Mas. Sama-sama. Orang terkena gangguan jin itu bisa melakukan apa saja yang tidak apa? Seperti orang kebanyakan. Bisa mengetahui ini, bisa mengetahui itu. Dan orang lain yang melihatnya mengakui bahasa ini wali nih. Atau ini bahkan ngaku nabi. Kemudian diikutilah. Maka antum lihat orang-orang yang mengaku nabi ini umurnya pendek, Mas. Maksudnya umur apa? Kepopuleritasan. Ya, waktu itu ada apa? Ria gendeng. Ya. Ada juga yang lainnya yang di Jawa Timur itu ngaku nabi. Ya. Ya. Musapek, Musadek. Ya. Atau gedek. Ya, model-model seperti itu nasallahu alaihi wasallam, itu tergerus dengan waktu dan dilupakan oleh orang. Kalau dia dan mungkin bisa jadi sebagian dari antum baru masih kecil, enggak tahu apa-apa tentang. Gitu. Antum enggak tahu. Enggak tahu ini zamannya. Apa enak. Dulu model-model seperti itu gimana orang itu terperanjat dengan adanya. Kok bisa ada yang orang seperti itu? Ini bagian dari ujian dari Allah Azza Wajalla. Yang benar itu pasti tetap akan ada. Tapi yang salah itu Allah akan ya nasyan mansiyah. Dilupakan begitu saja. Tidak ada sama sekali asarnya. Pengaruhnya tidak ada sama sekali. Itu hanya untuk menguji apakah kita itu bersyukur kepada Allah Azza Wajalla setelah diberikan hidayah Islam dan sunnah ini atau malah sebaliknya mundur futur tidak bersemangat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah lanjutnya bahwa Rasulullah alladhi balagha makanan lam yablughu ahadun minal bashar, ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampai kedudukannya tidak ada seorang pun dari manusia yang kedudukannya setara dengan beliau. Bal wala minal malaikah fi man alam. Begitu juga malaikat. Bagaimana yang kita ketahui? Allahumma illa hamalatul arsy. Kecuali ya malaikat yang ya illa hamalatul arsy. Yang membawa arsy, yang memikul arsy. Malaikat yang memikul arsy. Maksudnya apa? Kedekatan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak ada manusia yang sedekat dengan Nabi SAW. Dengan Rabb-nya. Itu juga malaikat. Kecuali apa? Yang memikul arsy-nya Allah Azza wa Jal. Nah. Wasala ila ma fawqas sama'i sabi'ah. Ya, itu sampai ke di atas langit yang tujuh. Maksudnya adalah tidak ada manusia yang setara dari Nabi SAW kedudukannya. Karena Nabi SAW itu sampai ke apa? Atas langit yang ketujuh. Sedangkan malaikat yang lainnya tidak ada. Nabi pun tidak ada yang sampai di atas langit yang ketujuh. Para Nabi bertemu dengan Nabi SAW di langit masing-masingnya. Tapi tidak ada di atas langit yang ketujuh. Tapi Nabi SAW menerima kewajiban sholat itu di atas langit yang ketujuh. Paham sampai di sini? Nah, ini juga termasuk adalah keistimewaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasala ila maudi'i ya. Dan di sini wasala ila maudi'i sami'a fihi sarifa aqlamil qada'i alladhi yaqdi bihi Allahu azza wajal fi khalqi. Dan ini sampai kepada posisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengar bagaimana pena itu ya sarifa aqlam itu kolamnya Allah Azza wa Jalla itu menuliskan tentang takdir Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Azza wa Jalla itu menuliskan takdir kepada hambanya, kepada makhluknya. Alhamdulillah. Ya, ya dikum masuk. Ini sebagaimana riwayat Imam Bukhari nomor 349. Ya. Qala Nabi SAW, "Tsumma urija bi hatta dhaharat lil mustawa asma'u fi sarifa aqlam." Ya. Sehingga di sini kaitannya dengan apa yang terjadi dari Nabi SAW ketika Mi'raj. Ya. Kemudian Mi'raj Nabi SAW itu menjadikan dalil tersendiri tentang kedekatan Nabi SAW dengan Rabb-nya. Sehingga ketika antum melihat, ya, orang-orang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW itu melihat Allah Azza wa Jalla, ya, maka ini adalah suatu yang dusta. Bahkan ada yang sekarang sedang viral dengan mengatakan apa? Bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu menolak Mi'raj. Kok bisa? Dari sisi mana itu, Mas? Dan itu dikatakan oleh seorang yang disebut Gus. Gus Mbuh. Ya. Ya. Gak usah sebutkan, Mas. Ana gak senang untuk menyebutkan nama di kajian Ana. Sehingga di situ semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah dan juga kepada beliau. Mengerikan, Mas. Memberikan pernyataan tentang yang ghaib tanpa dalil itu mengerikan. Kenapa seperti itu? Ya, karena bisa jadi itu akhirnya menjadikan kita tergelincir, tersesat, dan tanpa disadari orang banyak sudah mengikuti kita. Sehingga di situ ketika ketika saat itu, ya, Nabi SAW setelah tsumma urija bi hatta dhahar, ya, dhahartu li mustawa asma'u fihi sarifal aqlam, ya, sarifal aqlam. Ini kata disebutkan di dalam Ibnu Abbas dan Al-Habbah Al-Ansari, bahwasanya Nabi SAW itu saat setelah saat itu istilahnya ketika diwajibkannya sholat 50 kali, Nabi SAW mendengar suara pena itu menulis, ya, guratan pena, kayak misalnya kalau misalnya dengan kita melihat penanya manusia adalah seperti gitu. Ya. Tapi Allah alam tentang kaifiatnya al-qalam yang ada di ketika Nabi SAW mendengarnya, kita enggak tahu. Tapi di situ maksud dari sami'a fihi, ya, mendengar di dalamnya adalah sarifal aqlam, ya, bahwasanya Nabi SAW itu mendengar adanya pena yang menulis, ya. Ini menunjukkan bahwasanya saat itu Nabi SAW menjadi satu-satunya manusia yang melihat bagaimana takdir itu ditetapkan. Satu-satunya orang yang melihat pena, ya, al-qalam, makhluk Allah Azza wa Jalla al-qalam itu menulis takdirnya Allah Azza wa Jalla. Ya, karena saat itu Nabi SAW, ya, ketika mendengar sami'a fihi sarifal aqlam aqlamil qada alladhi yaqdi bihi Allahu fi khalqi, yang di mana Nabi SAW melihat suara pena itu, tulisan pena, ya, itu di mana Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kepada makhluknya dengan pena tersebut, al-qalam, itu tentang apa, Mas? Takdir kaum muslimin melakukan sholat, kewajiban sholat. Itu baru ditetapkan saat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Saat itu awalnya 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam memberikan nasihat kepada Nabi SAW untuk apa? Agar Nabi SAW meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena saat itu kalau misalnya itu disebutkan, ya, ketika qultu faradha 50 salatan. Ya. Jadi ma faradallahu laka ala ummatika qultu faradha 50 salatan. Qala farji ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dhalika. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla, ya, Rob, apa yang telah diwajibkan oleh Robmu? Oleh Nabi SAW menjawab, Robku mewajibkan bagi umatku sholat 50 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa langsung memberikan farji ila rabbika, kembali kepada Robmu. Kembali kepada Robmu, fa inna ummataka la tutiqu dhalika, karena sungguhnya umatmu itu tidak akan sanggup melakukan yang demikian. Ini menunjukkan apa? Tentang bahasanya saat itu Nabi Musa itu tidak bisa kemudian menginterupsi langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau hanya bisa mengucapkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang terjadi pada umatnya. Umatnya enggak sanggup. Apalagi umatmu. Jadi kalau umatku enggak sanggup, apalagi umatmu. Yang umurnya jauh lebih sedikit dari umatku. Maksudnya seperti itu. Dijelaskan para ulama, ya, bahasanya maksud dari Nabi Musa itu karena Nabi Musa mengetahui tentang kondisi umatnya dan apa yang akan terjadi, gambaran apa yang terjadi, tingkat kesulitan yang akan dialami oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Akan sulit sekali. Maka Nabi Musa saat itu menginginkan untuk apa? Menasihati Nabi SAW untuk kembali kepada Rabb seluruh sekalian alam. Nah, faedah yang paling penting di sini, ya, apakah proses seperti ini? Kenapa kemudian Allah Azza wa Jalla itu tidak menjadikan langsung 5 kali? Kenapa? Karena di situ tentang apa? Tentang muhawalah, usaha Nabi SAW untuk menjadikan kecintaan kepada umatnya, memberikan yang paling ringan kepada umatnya. Nabi SAW tidak menyukai sesuatu yang berat menimpa umatnya. Paham sama ini sih? Sama halnya sekarang, kalau misalnya antum itu, taruhlah, antum ingin menjadikan anak-anak antum menjadi orang yang berilmu. Ada yang sekolah harus menghafalkan ini dan itu, distrap, harus berjalan, harus ngapalin ini dan itu. Ada juga yang sekolahnya tetap harus ada hafalan, tapi lebih ringan. Ya, kira-kira anaknya mampu. Ya, apakah antum kemudian memaksakan anak antum itu untuk sekolah di tempat yang dahsyat itu? Gak mungkin. Antum tetap menginginkan anak-anak antum itu apa? Disekolahkan di tempat yang nyaman buat si anak. Paham gak sama sih? Begitu juga ini kasih sayang orang tua kepada anak. Begitu juga Nabi SAW kepada umatnya. Menginginkan Nabi SAW saking cinta kepada umatnya, menginginkan untuk kewajiban itu paling ringan sekali. 5 kali sehari. Makanya suatu hal yang ironi ketika, ya, dari kaum muslimin mempelajari tentang hadis bagaimana turunnya kewajiban sholat, kemudian dia meremehkan tentang kewajiban sholat. Nganggapnya apa? Harusnya Nabi SAW itu minta kepada Allah Azza wa Jalla keringanan lagi. Ini sudah 5 diringankan. Ya. Allah musta. Ya. Makanya termasuk yang diserang kepada kaum muslimin, yang ahdatsul asnan, yang baru masuk Islam, apa salah satunya? Ya, antum apa, kalian itu jengkang jengking, tapi kalian tidak punya apa-apa, miskin. Kayak kita dong, kita seneng-seneng dapat yang memuaskan di dunia ini. Ini kebanyakan orang-orang yang senantiasa mengidolakan dunia itu diiming-imingi seperti itu. Oleh karena itu antum lihat berapa banyak orang-orang yang naudzubillah min dzalik, nasallahu salam afiyah, semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari yang demikian, orang-orang murtad. Salah satunya apa? Sebabnya harta, Mas. Dunia. Antum lihat muka mereka, tidak ada ketenangan hidup. Muka mereka hanya dipenuhi harta, harta, harta, harta, harta. Kalau ada harta mereka yang hilang atau ludes, mereka bersedih hati. Dan mereka tidak kembali kepada Rabb-nya. Ya, Rabb manusia. Tapi mereka depresi, mereka sedih. Dan itulah yang membedakan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Paham sampai sini? Nah, makanya berapa banyak orang-orang kafir itu mendapatkan hidayah dengan sebab apa? Kenapa kaum muslimin itu kiri tapi masih istiqomah, masih kona'ah, merasa cukup. Masih happy-happy aja. Kiri kok happy. Butanya seperti itu. Soalnya ini kejadian. Serius. Ada seorang yang masuk Islam, dia yang mengatakan, kenapa Anda masuk Islam? Karena saya melihat sendiri, berapa banyak orang-orang muslimin, mereka miskin. Tapi mereka hidup dengan bahagia. Dengan kita, orang-orang kafir itu, berapa banyak mendamba kekayaan, menghamba pada kekayaan dunia, dan tidak pernah merasa bahagia. Ini orang awam loh, baru masuk Islam. Mereka mendapatkan hidayahnya dari seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjutkan. Kemudian, nah, ma wasala ahadun fi ma na'lam ila hada al-mustawa. Ini tidak ada seorang pun yang sampai pada posisi Nabi SAW. Wa kalamullahu biduni wasitatin. Dan Allah Azza Jal berfirman kepada Nabi SAW tanpa ada wasitoh, tanpa ada penengah. Wasitoh di sini turjuman, penerjemah, tidak ada, langsung. Tapi ingat, Nabi SAW tidak melihat Allah Azza Jal dengan langsung. Ingat. Kemudian wa arsalahu ila al-khalqi kafatan, dan Allah azza wajalla mengutus Nabi SAW kepada ciptaannya secara kafatan, secara keseluruhan. Baik apa? Jin dan manusia, Mas. Sedangkan nabi yang lainnya tidak diutus untuk jin dan manusia, hanya untuk manusia saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk jin dan manusia. Maka antum lihat orang-orang yang meruqyah dengan bantuan jin, maka dia tidak akan menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lafadz-lafadznya ruqyah syirqiyah, ya, ruqyah yang mengandung kesyirikan, itu tidak ada lafadz-lafadz dari Al-Qur'an maupun menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu. Dan mereka justru ketika mereka menyebut atau minta pertolongan kepada sesama jin, maka mereka menyebut dengan istilah-istilah yang dipakai oleh jin-jin tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Paham dari sini? Paham. Kemudian wa ayyadahu bil ayatil adimati. Ya. Dan Allah azza wajalla memberikan pertolongan kepada Nabi SAW dengan ayat-ayat yang agung, tanda-tanda yang agung, dengan mukjizat. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi SAW mukjizat yang sangat besar. Allati lam takun li ahadin minal bashar awir rusul qablahu, yang ini tidak diperuntukkan kepada seorang pun dari manusia atau rasul sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa hadzal Qur'anul Azim. Itu adalah tentang apa? Mukjizat yang paling besar yaitu Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung. Fa inna hadzal Qur'ana la nadhira lahu fi ayatil anbiya as-sabiqin abadan. Dan di sini dijelaskan bahwasanya ya, Al-Qur'an ini tidak ada bandingannya dengan tanda-tanda kenabian sebelum Nabi SAW yang telah lalu. Sebelum Nabi SAW itu tidak ada apa? Tidak ada ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang dahsyat sebagaimana Al-Qur'an. Ya. Oleh hada qala Allah Ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman ya. Di sini kaitannya dengan penjelasan bahwasannya di surat Al-Ankabut 50-51 ya, wa qalu laula unzila, dan ketika wa qalu, dan mereka berkata laula, seandainya unzila alaihi, diturunkan kepadanya ayatun min rabbih, ayat-ayat dari Rabbnya. Kul, katakanlah innamal ayatu indallahi, sungguhnya ayat-ayat itu di sisi Allah. Wa inna ma ana nadhirum mubin, sesungguhnya aku adalah nadhir, pemberi peringatan mubin yang nyata. Ya, ini kaitannya dengan orang-orang kafir Mekah itu berkata, ya, artinya mengapa tidak diturunkan kepadanya mujizat-mujizat dari Rabbnya? Katakanlah sesungguhnya mujizat-mujizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadanya Alkitab sedang dia dibacakan kepada mereka, sedangkan dia dibacakan kepada mereka, Alkitab itu dibacakan kepada mereka. Ini di surat Al-Ankabut ayat 50-52. Hada yakfi ala kulli syai'in, ini mencukupi terhadap segala sesuatu. Maksudnya apa? Al-Quran itu mencukupi dari segala sesuatu. Oleh karena itu ya, walakin liman kana lahu qalbun aw alqasama wa huwa syahid, amma almu'rid ya fa sayqulu kama qala man sabaqahu hada asatirul awwalin. Ya, jadi kalau ini sudah mencukupi dari segala sesuatu, akan tetapi ini bagi orang-orang yang mempunyai hati ya, orang-orang yang diberikan hatinya itu berupa apa? Berupa hati yang sehat. Ya, diberi untuk hati atau yang bisa menggunakan pendengaran mereka, sedangkan mereka menyaksikannya. Bagi orang-orang yang suka berpaling al-mu'rid itu, mereka akan berkata sebagaimana pendahulu mereka, ini adalah apa? Hada asatirul awwalin, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ini dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, asatirul awwalin. Ada asatirul awwalin. Paham sampai di sini? Nah. Nah, sekarang alhasil anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Dan alhasil anna Muhammadan Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Khatamallahu bihi an-nubuwata war-risalata aidan. Li'annahu idan tafatil nubuwatu, ya, idan tafatil nubuwatu wa hiya a'ammu minar risalati. In tafatir risalatu allati hiya akhassu. Li'anna intifa'al a'am yastalzimu intifa'al akhassi. Farrasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa khatamun nabiyyin. Wa khatamun nabiyyin. Nah, antum lihat di sini. Ini penjelasannya seperti memberikan logika, tapi logika dengan dasar definisi yang sahih. Jadi alhasil, yang hasil maksudnya di sini kesimpulan yang bisa diambil maksudnya. Ya. Inti poin yang kita bisa ambil Al-Hasil anna Muhammadan, bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Khatamallahu bihi an-nubuwwata war-risalata aidan. Allah azza wajalla menutup ya kenabian dan kerasulan. Ya, tentang nubuwah dan risalah. Kenabian dan kerasulan. Li'annahu idan tafatin nubuwah. Karena apa? Kalau ditiadakannya kenabian, wahya a'ammu minar risalah. Nabi itu, kenabian itu lebih umum daripada kerasulan. Maka intafatir risalah allati hiya akhassu, maka otomatis ya kerasulan itu tiada langsung. Karena apa? Kerasulan itu lebih khusus daripada kenabian. Kenapa? Li'anna intifa'al a'am yastalzimu intifa'ul akhas. Karena peniadaan yang umum itu mengharuskan adanya peniadaan yang khusus. Contohnya misalnya apa, Mas? Contohnya misalnya antum lihat apa contohnya? Antara ya, ini contohnya misalnya yang khusus dan umum, Mas. Kalau sholat jangan pakai celana Levi's, Levi's jin maksudnya, yang ketat itu khusus, disebutkan khusus. Kemudian yang umumnya adalah ya jangan sholat memakai celana panjang yang ketat. Nah, celana panjang yang ketat itu apa saja, mau merek apa saja nggak ada masalah. Tapi kalau disebutkan jean Levi's itu sudah khusus. Antum ada tulisannya ini, kemudian ada dokar dua gini, ya, ya mungkinan banyak kan KW sekarang. Karena rata-rata made in Singkek, ya, itu cuma branding yang dulu mendunia. Ya. Seolah-olah orang-orang itu karena terlalu sering orang melihat aflam musalsal bedil-bedilan, dul-dul-dul, ya itu seolah-olah kalau sudah pakai seperti itu udah menjadi orang yang gagah. Padahal itu gagah-gagahan. Ya, ya antum nggak ngalami, Mas, tenang aja. Ya, kalau kita dulu masih merasakan, ya orang yang pakai model seperti itu berarti orang yang punya. Sini pakai ini dah kaos, wah, keren. Sekarang nggak ada yang mengatakan itu keren, biasa aja. Ini khususnya seperti itu. Jadi kalau yang larangan untuk pakai bantolun yang ketat itu umum. Mau yang kain, mau yang kolor, yang ketat nggak boleh, ya. Nggak ketat yang boleh. Ya. Tapi kalau kemudian makainya jean Levi's itu jelas rata-rata itu nggak ada yang kemudian longgar. Ya. Yang longgar cuma berapa model, jarang-jarang. Yang aneh-aneh itu jarang. Ima dia itu belinya XXL kemudian dipotong, ya kan, dikecilkan, atau yang seperti itu. Oh, saya tahu ya, dulu pernah. Ya. Terakhir anak pakai jean Levi's itu SMP kelas 1. Habis itu enggak pernah sama sekali. Oh, Ustaz masih iya. Dulu semua celana ibu yang beliin. Jadi anak apa? Karena setelah itu kemudian ngaji ngerti sunnah harus dipotong, ibu habis itu mengatakan, "Le, kalau mau celana panjang kamu beli sendiri. Ibu enggak mau beliin lagi." Kalau modelnya celana potong-potong kayak gitu. Ya sudah. Dari semenjak itu alhamdulillah. Ya. Ini ala kulihal. Ini untuk menjelaskan tentang apa? yang umum dan yang khusus. Kalau yang khusus saja sudah ditiadakan, apa yang umum ditiadakan, maka yang khusus pun habis itu. Paham maksudnya? Ini contoh saja tentang kenabian dan kerasulan. Kenabian itu umum, kerasulan khusus. Kalau kenabian itu sudah khotamun nabiyyin, terakhir dari para nabi, maka tidak ada rasul setelah itu, karena rasul lebih khusus dari nabi. Paham sampai sini? Nah. Qoluhu, ini lafaz yang lainnya tentang sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Yaitu perkataannya itu dari penulis Syekhul Islam Taimiyah sallallahu alaihi, selawat Allah alaihi kepadanya, wa ala alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan para sahabatnya, wa salamat taslima mazida. Ya, keselamatan yang mazida, yang ditambahkan. Ya. Paham sampai di sini? Nah. Dan ini adalah kaitannya dengan pembahasan tentang perkataan semoga Allah Azza Jalla melimpahkan salawat kepada beliau, kemudian juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya dengan keselamatan yang ditambahkan. Asyarah penjelasan di sini, makna sallallahu alaihi, ya, makna penjelasan qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Makna sallallahu alaihi, ahsanu ma qila fihi ma qalahu Abu Aliyah rahimahullah, qala salatullahi ala rasulihi thana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Ini tentang sebaik-baik penjelasan tentang salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat, salawatnya Allah azza wajalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maknanya apa? Ya, ahsanu ma qila fihi, pendapat yang paling bagus di dalamnya tentang salawat Allah Azza wa Jal tercurah kepadanya, kepada Nabi SAW adalah apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah. Apa yang dikatakan oleh Abu Aliyah. Ya. Nah, Abu Aliyah itu meninggal tahun 106 Hijriah ya. Ya. Jadi Abu Aliyah ya, atau Rafiq bin Mihran, Rafiq bin Mihran Abu Aliyah itu meninggal tahun 106 Hijriah. Kalau ulama ahli qiraah dan ahli tafsir Abu Aliyah. Ya. 106 Hijriah. Kemudian beliau mengatakan pendapatnya adalah qala salatullahi ala rasulihi, selawatnya Allah kepada rasulnya adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la, pujian Allah azza wajal di hadapan para malaikatnya. Jadi kaitannya dengan salawatnya Allah Azza wa Jalla kepada nabinya, ya, ini adalah kaitannya dengan apa? Dengan pujian Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW di hadapan malaikatnya, penduduk langit. Penduduk langit maksudnya malaikat. Nah, ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Aliyah fi tafsiri suratul Ahzab, di tafsir surat Ahzab. Nah, dan ini sanadnya hasan, bagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, sekarang Wa amma, ya, wa amma. Wa amma man fassara salatallahi alaihi birrahmati faqawluhu da'ifun. Lianna rahmata takunu likulli ahadin. Lianna rahmata takunu likulli ahadin. Walihada ajma'al ulama'u ala annaka yajuzu an taqula fulanun rahimahullah. Wakhtalafu, ya, wakhtalafu hal yajuzu an taqula fulanun sallallahu alaihi, wa hadha yadullu ala anna as-salata ghairu ar-rahmati. Wa aidan faqala wa aidan faqad qala Allahu ta'ala ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, wal 'atfu yaqtadi al-mughayyarah, wal 'atfu yaqdi al-mughayyarah. Idan fas-salatu akhassu min ar-rahmati, fas-salatu Allahi 'ala rasulihi tana'uhu alaihi fi mala'il a'la. Ana ulangi di sini. Ya. Wa amma, sedangkan man fassara salatullahi alaihi birahmati, bahwa salawatnya Allah azza wajal, salawatnya Allah azza wajal kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah birahmati, kasih sayangnya Allah. Faqauluhu dha'ifun, maka pendapat ini, perkataan dia ini adalah dha'if, lemah. Tahu mas? Lemah. Lemah itu di bawah mas. Lemah itu di bawah. Makanya kalau misalnya antum sudah ya, sudah belawur, ini ke bawah, ini, maka itu lemah. Harus diangkat lagi mas. Lemah barik. Wazadakumullah hirsan. Ya. Lianna, lianna rahmata, karena rahmat itu takunu likulli ahadin, karena kasih sayang Allah azza wajal itu diperuntukkan kepada setiap orang mas. Setiap apa? Setiap orang. Likulli ahadin. Walihada, oleh karena ini ajma'ul ulama, ulama bersepakat ala annaka yajuzu an taqula, bahwasanya bagimu engkau itu boleh mengatakan apa? Fulan rahimahullah. Fulan rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Artinya bagi sudah meninggal. Wakhtalafu, dan mereka berselisih, hal yajuzu an taqula, apakah boleh bagimu untuk mengatakan fulanun sallallahu alaihi, fulan salawat Allah semoga tercurah kepadanya. Ya. Wa hadha yadullu ala anna as-salata ghair rahmati. Ini menunjukkan bahwa saya salat, ya, salat ini, salawat ini, ini bukan maknanya rahmah, kasih sayang. Ya. Wa aidan faqad qala Allah taala, dan begitu juga Allah taala berfirman, ya, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan. Ya. Ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka, ya, orang-orang yang mendapatkan, ya, salawat min rabbihim dan rahmat dari Rabb mereka. Sehingga salawat ini di sini bukan kasih sayang, tapi salawat di sini apa? Lebih khusus dari rahmat. Kenapa sebutkan seperti itu? Kalau di surat Al-Baqarah 157 ini salawat itu bermakna rahmat, kenapa ini disebutkan lagi? Ya, alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Harusnya enggak mungkin alaihim rahmatu min rabbihim wa rahmah. Di mana? Diulang dua kali. Apakah mungkin seperti itu? Enggak. Enggak masuk itu, Mas. Ya. Makanya salawat Allah azza wajalla itu maknanya bukan rahmat. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah 157 ini, Mas. Ya. Ulaika alaihim, mereka itulah atas mereka salawatnya Allah, salawat mir rabbi, salawat dari Rabb mereka, warahmah, dan kasih sayang Allah, rahmatnya Allah. Fal adfu yaktadi al-mughayyar. Ataf di sini wa, warahmah, wawu di sini, ini menunjukkan apa? Ada perubahan, Mas. Enggak sama. Kalau disebutkan ya misalnya Masurkon dan Masurkon, ya itu orangnya sama, enggak mungkin wa. Sebut aja Masurkon Masurkon toh. Enggak perlu Masurkon dan Masurkon. Paham enggak maksudnya? Ya. Beda lagi misalnya Masurkon dan Dika misalnya. Ya, Masurkon dan Dika beda orang. Maka penyebutan wa di sini tidak boleh menjadikan apa? Sama. Kalau sama harusnya enggak perlu wa. Tidak perlu atof. Paham enggak di sini? Ya. Idan lalu ya jadinya apa? Fassalatu akhasu min rahmati. Ya, karena ini disebutkan apa? Shalawat dulu baru rahmah. Maka yang khusus itu disebutkan lebih dahulu daripada yang umum. Paham enggak di sini? Nah, makanya disebutkan di sini shalawat ya, itu lebih khusus daripada rahmah. Fassalatullahi shalawatnya Allah azza wajalla kepada rasulnya ini adalah sana'uhu alaihi fi mala'il a'la. Pujian Allah azza wajalla di hadapan malaikatnya yang tinggi. Paham enggak di sini? Ya. Naktafi bihadzal qudrah, ini sudah 1 jam. Ya, sudah 1 jam lebih 1 menit 40 detik. Pas. Insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah dengan pekan depan insyaallah binillah. Ya, tentang makna wa ala alihi. Ini sering dipelintir oleh orang-orang Syiah. Ya. Alif mat di sini ini sering dipelintir menjadi ain. Jadi ain lam ya. Sedangkan di sini alif mat lam ha ini adalah keluarga. Ya. Nanti anak akan ceritakan bagaimana melintirnya mereka. Dan semoga Allah azza wajalla memadamkan fitnah mereka dan menjauhkan kita dari kejahatan-kejahatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, demikian yang kita cukupkan kajiannya. Semoga Allah azza wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita dianugerahi mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.